إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita bisa mendapatkan taufik, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk kita bertemu di masjid yang mulia ini, masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk membahas sebuah permasalahan yang sangat penting. Dan perkara ini barakallahu fikum telah membuat sekian banyak perpecahan-perpecahan, yakni aradta syarra la li syarri walakin li tawqihi wa man la ya'rifu syarra min al khairi yaqa'u fihi. Berarti kita mempelajari sebuah kejelekan yang akan memecah belah. Dan ketika kita mempelajari kejelekan bukan karena kejelekan itu sendiri, tetapi untuk menghindari. Siapa yang tidak bisa membedakan kejelekan dari kebaikan, yaqa' fihi, dia akan terjerumus di dalamnya. Ala wa huwa at-ta'assub. Walhamdulillah, dan kita bersyukur kembali dengan kenikmatan berikutnya, yaitu taufik dari Allah SWT kita mendapatkan risalah khusus masalah ta'assub dari Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Maka kita baca risalah beliau yang berjudul At-Ta'assub Ad-Dhamim, ta'assub yang tercela. Beliau berkata setelah muqaddimah, fa inna hadithana an mawdu'in khatirin jiddan. Pembicaraan kita adalah pembicaraan tentang perkara yang sangat penting. Ala wa huwa at-ta'assub ad-damim. Kata beliau, ketahuilah yang dimaksud adalah masalah ta'assub yang tercela. Wa ma yu'addi ilaihi min athar. Dan apa-apa yang merupakan pengaruh-pengaruh dari ta'assub. Wa innahu lada'un 'udal. Dan bahwasanya ta'assub adalah penyakit yang sangat berbahaya. Fattak fi 'uqulil umam, yang akan merusak akal-akal umat. wa khatam al mabadi wa fatkin bil arwah, akan meruntuhkan prinsip-prinsip agama, ta'assub akan meruntuhkan prinsip-prinsip agama, dan akan menghancurkan jiwa-jiwa. Wa innahu la awwalu da'in ubtuliya bihil khalq, penyakit ta'assub ini kata Syekh hafizahullah adalah penyakit yang ubtuliya bihi al-khalq awwala marrah, yang pertama-tama menimpa manusia dari penyakit ya ta'assub ini, yaitu yang menimpa iblis al-la'in, iblis yang terlaknat. Awal wa'asin kana sabu ma'asyatihi huwa ta'assub, awal kemaksiatan terjadi pada makhluk adalah kemaksiatan dari iblis yang didasari dan disebabkan oleh ta'assub. Sebelum itu, seluruh makhluk-makhluk selalu mentaati perintah Allah tau'an au karha. Seluruh apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa awal pembangkang? Hah? Yang membangkang kepada Allah Taala yang pertama, iblis. Masya Allah. Jazakallah khairan. Apa sebabnya? Kok iblis membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan untuk menghormati Adam alaihi salam? Ta'assub. Kenapa aku yang disuruh menghormati Adam? Adamlah yang harusnya menghormati aku. Ini ta'assub. Sampai kemudian syaitan iblis tadi berkata kepada Allah, ana khairan minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Maka pembangkangan pertama terjadi dari iblis, sebabnya adalah ta'assub. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Golongan api lebih hebat daripada golongan tanah. Golongan api lebih tinggi daripada golongan tanah. Golongan api lebih menang daripada golongan tanah. Golongan api lebih. Itu ta'assubnya iblis terhadap dirinya dan kaumnya yang diciptakan dari api. Ta'assub wa'tizaz bi'unsurih. Iblis ta'assub dan merasa mulia dengan unsurnya, unsur api. Wa qaum nuhin wa ghairihi min al-umam ad-dallah allati kadzabat ar-rusul al-ahzab wal-firq alul adyan min al-yahudi wan-nasara wal-majus wal-hanadik wa sa'ir al-kafara wal-wathaniyah ma fataka bihim illa hadha ad-da' al-udal. Khana bin na'azukum Allah, kata Syekh Rabi selanjutnya, kaumnya Nabi Nuh yang melakukan kesyirikan pertama kali di muka bumi, apa alasannya? Alasannya gulu, Ustaz. Terlalu, yang melakukan gulu itu generasi pertamanya, dan itu belum jatuh pada syirik. Hanya sawaru tilka suwar, hanya membuat gambar-gambarnya. Itu generasi pertamanya. Generasi berikutnya, para manusia ilmu, dilupakan ilmu, mereka berkata bahwa nenek moyang kita dulu meminta hujan dari patung-patung ini. Apa itu ta'assub atau bukan ta'assub? Golongan orang tua kita dulu, orang-orang hebat kita dulu, orang-orang yang mulia kita dulu, nenek moyang kita semuanya minta dari sini, dari berhala ini. Fa'ubidat, akhirnya disembah. Karena ta'assuban li'abaihin, karena ta'assuban liabaihim. Ikhwan ibn a'azukumullah. Wa kadzalikal ahzab wal firq ahlul adyan. Al ahzab wal firq adalah golongan-golongan yang didatangi oleh rasul-rasul masing-masing. Setiap generasi, setiap kaum Allah utus pada mereka rasul-rasul. Walakin kadzabu. Tidaklah dikirim seorang rasul kepada satu kaum kecuali kaum itu menolaknya, mendustakannya. Limadha? Mengapa? Hah? Ta'assuban li ajdadihim. Ta'assub juga pada nenek moyang mereka. Ma alfaina alaihi abawana. Kami hanya ngikut apa yang dijalani oleh bapak-bapak kami. Bapak kami orang cerdas. Bapak kami orang hebat. Bapak kami orang yang tinggi. Bapak kami tidak bodoh. Bapak kami itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan seterusnya diangkat, diangkat, diangkat. Maka nahnu ala kami di atas jalan mereka, kata mereka. Ala atharihim muqtadun, katanya. Kami mengikuti jejak-jejak mereka, para abaunal awwalun wa ahlul adyan. Demikian pula ahlul adyan as-samawiyah yang mengaku pengikut Nabi Musa, yang mengaku pengikut Nabi Isa, yang mengaku pengikut para anbiya, yakni ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Mengapa mereka tidak menerima Islam? Mengapa mereka tidak menerima dakwah Rasulullah SAW? Padahal mereka tahu. Padahal mereka mengerti dalam kitab Taurat mereka, dalam kitab Injil mereka, bahwa apa yang dibawa oleh Nabi terakhir tersebut sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihim assalatu wassalam. Mereka lihat sama. Mereka tahu itu benar. Jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka dalam keadaan mengingkarinya padahal hati mereka yakin. Jahadu biha, menentangnya. Wastayqanatha anfusuhum, padahal hatinya yakin kalau ini benar. Limadha? Mengapa? Jawabannya sama. Ta'assub. Ta'assub li unsurih. Harusnya Nabi terakhir dari bangsa kami, dari golongan kami, golongan Yahudi. Dari mana sih golongan Yahudi? Kami dari turunan Israel. Siapa sih Israel? Ya'qub, taib. Siapa Ya'qub? Anaknya Ishak. Siapa Ishak? Anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah ini juga sama. Dari anaknya Ibrahim, dari Ismail. Kemudian di keturunannya ada Nabi yang namanya Nabi Muhammad SAW. Sama-sama dari Nabiullah Ibrahim AS. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi mereka bersikeras pokoknya bangsa Yahudi, bangsa yang hebat, bangsa Yahudi, bangsa yang mulia, bangsa Yahudi, bangsa yang begini, yang begini, yang begini. Tidak mungkin ada seorang Nabi di luar Yahudi. Tidak mungkin. Dari dulu sampai sekarang Bani Israel selalu Nabi-Nabinya dari kalangan kami sendiri. Dari Yahudi, dari bangsa Israel. Ikhwan ibn a'azakumullah, ta'assub. Demikian pula ahlul adyan yang lainnya. Demikian pula ahlul adyan yang bukan ahlul kitab seperti Hanadik, Hinduk, Hindu, Buddha. Wasairul kafaratil wathaniyin, dan semua agama-agama syirik berhalaisme wathaniyin. Ma fataka bihim illa hadad da'al udhal, tidaklah membinasakan mereka, tidaklah menghancurkan mereka, tidaklah mereka terhalang untuk menerima kebenaran kecuali karena ta'assub, karena penyakit yang bernama asabiyah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal firaqud dhalah al-muntamiyah lil islami qadiman wa haditha. Juga firqah-firqah sesat dengan berbagai macam aliran-alirannya, dengan berbeda-beda akidah pemahamannya, tetapi ada sisi persamaan di antara semua firqah tadi. Apakah yang dulu maupun yang sekarang, firqah-firqah yang masih mengaku muslimin, yang dulu maupun yang sekarang, sawa'un asabaha hadadda fi aqaidiha au fi ibadatiha, apakah firqah-firqah yang terkena penyakit udhal, kena penyakit yang mematikan ini dalam sisi akidahnya maupun dalam sisi ibadahnya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lau tawadda'a ahlul bid'ah lamma ibtada', kata Fudhal ibn Iyad. Kalau saja ahlul bid'ah itu tawadhu', tidak sombong, tidak bangga diri, tidak ta'assub dengan jenisnya, dengan dirinya, dengan golongannya, dengan kelompoknya, niscaya dia enggak akan mengada-adakan bid'ah. Kalau tidak ta'assub. Tetapi karena ta'assub merasa diri lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia dan seterusnya, maka mereka semua mengada-adakan kebid'ahan. Sayang sekali, para sahabat enggak ngerti. Ada sesuatu yang bagus, mereka enggak kerjakan. Coba kalau mereka kerjakan, niscaya akan berhasil dakwah ini dengan lebih cepat. Kenapa? Enggak dirayakan Maulid Nabi di zaman sahabat. Nyalahkan sahabat. Coba kalau dilaksanakan, bakal begini. Tidak merasa apa yang mereka bawa, apa yang mereka buat, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bikin lebih hebat daripada apa yang ada pada para sahabat. Ma hadza ta'assub. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah juga sama. Mu'tazilah dan pecahan-pecahannya, dan juga dedengkotnya, yaitu Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, dan semua sempalan-sempalannya, sesat dalam masalah apa? Akidah. Karena sebab apa? Ta'assub. Kok bisa kena ta'assub? Iya. Kata mereka, para sahabat lebih selamat, tetapi kita lebih paham. Para sahabat gak mau mikir, kata mereka ini. Apa babi diharamkan? Karena ada cacing pita. Mengapa ini diharamkan? Karena begini. Mengapa karena ini? Begini. Karena kita membahas dengan akal. Mereka gak ngerti itu. Astagfirullah. Ta'assub bi'unsurihim. Ta'assub bi'aklihim. Mereka ta'assub dengan apa yang mereka punya. Merasa lebih hebat akalnya. Lebih hebat kecerdasannya. Lebih tinggi intelijensinya. Lebih. Sahabat gak ngerti mereka. Astagfirullah. Padahal Rasulullah ketika ditanya siapa yang selamat, ma ana alaihi wa ashabi. Yang akan selamat adalah aku dan para sahabatku. Tetapi mereka ta'assuban li'uqulihim. Karena ta'assub dengan akal mereka sendiri, merasa bangga, merasa hebat dengan akal mereka sendiri, maka mereka sama sekali tidak peduli dengan apa yang dijelaskan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Baik, sudah disebutkan oleh Syekh Rabi, dari sejak dulu kala, awal pertama terjadinya penentangan dan pembangkangan iblis karena ta'assub. Awal pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi dari kaum Nuh karena ta'assub. Pokoknya apa kata nenek moyang saya. Demikian pula kemudian pasukan atau golongan Ahzab setiap harus divaksin. Ini vaksinnya. Vaksinnya adalah ucapan para ulama agar kita benar-benar mengikhlaskan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hafizahullah, an yatahassas kullu fardin wa kullu jama'atin mawatina hadad da. Lihatlah masing-masing pribadi, masing-masing diri-diri kita harus memeriksa penyakit tersebut pada diri kita masing-masing. Kita tidak bicara orang lain, bicara diri kita sendiri. فيخلص كل واحد وكل جماعة فكره وعقله وحياته من هذا الداء الخطير. Dan kemudian masing-masing yukhallas, masing-masing membersihkan dirinya. Setiap pribadi, setiap orang membersihkan dirinya, membersihkan pemikirannya, membersihkan akalnya, membersihkan kehidupannya dari penyakit yang berbahaya ini. Wa yattajih kullu muslim minna ila kitabillah wa sunnati rasulillah. Yaitu masing-masing setiap muslim dari kita untuk kembali mengarah kepada kitabullah dan sunnat rasulillah. Kalau itu hak, kita katakan itu hak. Jangan ta'assub. Walaupun kebetulan yang mengatakan itu hak bukan dari kita, tetapi nyatanya hak, kita katakan itu hak. Ikhwan fillah a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang namanya membersihkan diri dari sifat ta'assub, membersihkan diri dari penyakit ta'assub. Kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah rasulillah. Fa fihi masyifa, maka pada keduanya ada penyembuh. Wadawa, pada keduanya ada obat yang najih litakhallus min hadhil aha. Ada obat, ada vaksin yang bisa mencegah dari penyakit yang bernama ta'assub. Al-aha maknanya adalah wabah, penyakit. Al-kariha, al-baghidah, yang mengerikan, yang paling jelek, yang dibenci, yaitu penyakit ta'assub. Nasallallahu an yu'afil ummah al-islamiyah min hadal maradil faddad. Kata beliau, kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan umat ini dan menyembuhkan umat ini dari penyakit yang mematikan ini. Wa yuwahhid sufufana, dan agar menyatukan barisan kita, barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa yajma' kalimatahum, agar Allah Subhanahu wa taala menyatukan seluruh Ahlus Sunnah, tidak terpecah-pecah, tidak terkotak-kotak hanya karena ta'assub. Innal insan, innal Islam dinul haq. Agama ini kata beliau adalah agama yang hak. Nazala minallah al-malikul haqqil mubin. Agama yang hak yang diturunkan oleh Allah yang maha benar, penguasa segala kebenaran. Alladhi khalaqa samawati wal arda bil haq, yang menciptakan langit-langit dan bumi juga dengan kebenaran. Wallahu alladhi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Dialah Allah yang menurunkan kitab dengan kebenaran, yang menurunkan timbangan. Wa haraba adh-dhulma wal udwan, yang memerangi segala bentuk kezaliman, segala bentuk permusuhan, segala bentuk al-baghi. Fi mukhtalafi suwariha, dalam berbagai macam bentuknya. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab Al-Quran, yang mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan menurunkan timbangan syariat untuk mengukur mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Jangan ta'assub. Ada timbangannya, ada barometernya, ada alat ukurnya. Itu qala Allah wa qala Rasul. Hindarkan taklid wa ta'assub. Kalau sudah ada barometernya, maka tinggalkan ta'assub. Qala, Allah pula yang memerangi segala bentuk kezaliman dan permusuhan. Allah pula yang memerangi al-baghy, penyimpangan-penyimpangan dalam berbagai macam bentuknya. Wa min mukhtalafi masadiriha, dari berbagai macam sumber-sumbernya. Wallati yab'ats 'alayha fil ghalib innama huwa hadzal da', dan yang biasanya semua itu fil ghalib dalam keumumannya, innama huwa hadzal da', dibangkitkan oleh penyakit ini, penyakit ta'assub. Gara-gara ta'assub akhirnya jahat, zalim. Gara-gara ta'assub akhirnya dia memfitnah. Gara-gara ta'assub, akhirnya dia menjatuhkan kehormatan saudaranya. Gara-gara ta'assub, akhirnya dia berbuat al-zulm wal-udwan wal-baghi. Yab'ats, membangkitkannya paling sering karena ta'assub. Wa inna at-ta'assub adh-dhamim lil adyan wal qaba'il wal ashkhas wal afkar wal madahib wal ahzab qad harabahu al-islam ashadd al-harb. Kata Syekh Rabi selanjutnya, sesungguhnya ta'assub yang tercela ini, apakah ta'assub pada agama, maksudnya agama-agama selain Islam, ta'assub terhadap kesukuan, ta'assub kepada orang per orang, ta'assub kepada pemikiran-pemikiran tertentu, ta'assub kepada madhab-madhab tertentu, ta'assub kepada hizib-hizib tertentu, telah diperangi oleh Islam dengan ashadd al-harb, dengan sekeras-keras peperangan. Dalika anna ta'assubul maqid huwal manba' al-wahl al-muta'affin. Karena ta'asub itu merupakan ta'asub al-maqid, adalah ta'asub yang membuat murka. Huwal manba', dia seakan-akan sumber segala kejelekan. Al-wahl muta'affin, tempat sampah yang busuk. Segala kebusukan ada di dalamnya. Karena ta'asub menentang kebenaran. Karena ta'asub menentang ayat dan hadis. Karena ta'asub, dia menentang para ulama, menyelisihi nasihat para ulama. Karena ta'assub, kemudian dia mengada-adakan segala macam kebidaahan, kedustaan, tuduhan-tuduhan. Ternyata sumbernya dari satu perkara, yaitu ta'assub. Wal masdar al-baghyid li kulli hadhihi al-adwa, dan merupakan sumber yang sangat dimurkai dari segala macam penyakit-penyakit yang mematikan, al-amrad al-fattaka. Fahuwa dafi' lil ahzabil kafirah adh-dhalimah. Ta'assub itulah yang mendorong hizib-hizib kafir, golongan-golongan kafir yang zalim, li antaqif fi wajhi ar-rusul. Faktor pendorong orang-orang kafir berdiri di hadapan para rasul, menentang para rasul, adalah ta'assuban. Ta'assub dengan golongannya, ta'assub dengan nenek moyangnya, ta'assub dengan apa yang mereka sudah pegang. Maka taqif fi wajhi rusli war risalat, mereka berdiri di hadapan para rasul dan risalah-risalahnya, bittakdzib, dengan pendustaan, waliftira, dengan mengada-adakan tuduhan-tuduhan palsu, wattihamat, dengan berbagai macam julukan-julukan dan tuduhan-tuduhan, menghadapi para rasul dengan jidal, perbantahan, walkhisam, melawan mereka dengan kebatilan-kebatilan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 4 dan 5. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru, fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad." Tidaklah mendebat kamu di dalam ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. "Fala yaghrurka," maka janganlah menipu engkau berbolak-baliknya mereka di negeri mereka. Kemudian Allah katakan pada ayat berikutnya, "Kadzabat qablahum qaum Nuh wal ahzab min ba'dihim." Telah mendustakan kaum Nuh dan juga al ahzab yang setelahnya, Nuh dan kaum-kaum setelahnya. Mendustakan para rasul. "Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhuduhu." Dan masing-masing kaum berhasrat keras untuk membunuh nabi-nabinya atau rasul-rasulnya, untuk menangkapnya. Wajadalu bil batil, mereka mendebat, membantah dengan kebatilan-kebatilan. Liyudhibu bihil haq, untuk meruntuhkan kebenaran. Fakhadathum fakaifa kana iqab. Fa'akhadathum, maka Allah pun menimpakan pada mereka bencana. Minhum, diantara mereka ada yang ditenggelamkan dalam bumi, diantara mereka ada yang dihujani dengan batu, diantara mereka ada yang diadab oleh Allah dengan berbagai macam bentuk-bentuk azab. Ikhwan ibn a'azukumullah, apa sih alasan mereka ini berta'assub? Kata Syekh Rabi, wa ma hiya hujjatuhum? Apa hujah mereka para ahlu ta'assub? Ma hiya hujjatuhum fi khawdumi hadal jidali wa sirai diddar rusul wa alam tidadit tarikhil insani? Apa sih alasan mereka mendebat, menentang para rasul, menentang apa yang dibawa oleh mereka yang selalu begitu sepanjang sejarah? Apa alasan mereka? Al-jawabu, jawabnya, takadu takunu hujjah likullil umam wa hiya unda kullu muta'assib ajiz zalim. Qala ta'ala, wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh afala tattaqun. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلُونَ. Lihat alasannya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah kami utus Nuh kepada kaumnya. Kemudian berkata, ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Wahai kaumku, beribadalah kepada Allah, tidak ada bagi kalian ilah kecuali Dia. Afala tattaqun, tidakkah kalian mau bertakwa? Faqala al-mala', berkatalah masyarakatnya di zaman kaum Nuh, alladzina kafaru, masyarakat kafir, min qaumihi, ma hadza illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum. Catat satu alasan. Kata mereka, apa orang ini kecuali manusia yang pengen lebih tinggi di tengah kalian? Basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum. Dia adalah manusia seperti kalian yang ingin diutamakan di atas kalian. Jadi para rasul dengan ikhlas mengajak mereka agar selamat, dituduh bersaing. Dituduh dia pengen dimuliakan lebih dari kita. Siapa dia? Siapa kita? Itu tuduhan ahlu ta'assum. Dikira pikiran para rasul seperti pikiran dia sendiri. Kebanyakan manusia mengukur orang lain dengan dirinya. Kalau dirinya itu adalah pengen ditinggikan, maka dia mencurigai orang lain juga sama seperti dia. Oh, ini pengen ditinggikan juga nih. Dia pengen dimuliakan. Dan begitulah mereka. Qala al-mala'ul ladzina kafaru, berkata mala'ul ladzina kafaru, berkata orang-orang kafir itu, tidaklah orang ini, maksudnya Nuh alaihi salam, kecuali ingin ditinggikan, ingin dimuliakan, ingin begini, ingin begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak melihat apa yang dibawanya hak atau batil. Tidak melihat apa yang diucapkannya hak atau batil. Tidak. Tetapi malah berkata, yuridu an yatafaddala alaikum. Walau syaa'allah la'anzala malaikah, kalau Allah mau mengutus, Allah akan utus para malaikat, enggak utus manusia. Ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Catat alasan kedua. Catat alasan kedua. Kami enggak pernah dengar yang seperti ini di nenek moyang kami. Kami enggak pernah mendengar yang demikian dari ajdaduna wa abauna, tokoh-tokoh kami enggak pernah dengar yang seperti itu. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadhihi hujjatuhum, inilah hujjah mereka. Lam ya'tihim mithla ma ja'a bihi Nuh alaihi salatu wassalam min tariqi abaihim. Karena Nabi Nuh tidak membawa sesuatu dari nenek moyangnya, maka ditolak mentah-mentah. Karena tidak dibawa dari golongannya, tolak mentah-mentah. Karena tidak membawa ucapan dari ucapan orang-orang di atas mereka, dari kakek nenek mereka, nenek moyang mereka, atau bapak-bapak mereka, ditolak mentah-mentah. Kami tidak pernah dengar. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini yang namanya ta'assub. Walau ja'ahu min tariqi abaihim laqabiluhu. Kalau saja datangnya dari jalan nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, niscaya mereka mau menerima. Walakinnahu ja'a min tariqin akhar. Tetapi ternyata datangnya dari jalan lain. Wadhalikum huwa ta'assub. Yang demikianlah yang disebut dengan ta'assub. Qala ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Mereka menjadikan malaikat-malaikat yang sesungguhnya mereka itu ibadur rahman, yang sesungguhnya mereka itu hamba-hamba Allah yang maha rahman, mereka jadikan sebagai anak-anak perempuan Allah. Astagfirullah. أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Akan dicatat persaksian palsu mereka. Dan akan dipertanggungjawabkan. Akan ditanya nanti yaumul qiyamah. Mereka berkata lagi. Kata Allah. Wa qalu law syaa ar-rahmanu ma'abadnahum. Malahum bidhalika min ilm. Inhum illa yakhrusun. Mereka berkata, lau syaa'ar rahman ma'abadnahum. Kalau Allah yang maha rahman menghendaki, kami juga enggak akan menyembah mereka. Malahum bidzalika min ilm. Padahal mereka tidak tahu tentang itu. Inhum illa yakhrusun. Sesungguhnya mereka tidak lain kecuali menebak-nebak. Takharrus. أَمَا أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ. Atau kami berikan pada mereka kitab. Yani, atau pernahkah diberikan kitab pada mereka? Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Atau mereka pernah diberi kitab sebelumnya? فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ. Sehingga mereka berpegang dengan kitab itu. Tidak. Tidak punya alasan apapun. Kecuali. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Kata Allah, bahkan mereka cuma berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah, kami mendapati bapak-bapak kami di atas satu jalan. Wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami di atas jalan mereka terbimbing. Ini kami terbimbing di atas jalan para bapak-bapak kami. Kami ngikut jalan mereka. Ta'assub dengan aba'uhum. Wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah setiap kami utus dari sebelum engkau di satu desa pun seorang rasul pun, kecuali mereka berkata, mutrafuha, tokoh-tokoh mereka berkata, kami mendapati bapak-bapak kami di atas satu ummah. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti jejak-jejak mereka. Berarti yang tadi khusus, yang kedua umum, semua umat-umat terdahulu. Tidaklah diutus seorang rasul pun di satu desa pun, di satu daerah pun, kecuali mereka menentangnya dengan kalimat, kami dapati nenek moyang kami di atas satu jalan dan kami mengikuti jalan mereka. Ikhwan fil din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini sangat jelas bahwasanya alasan-alasan mereka hanya ta'assub li abaihim. Penentangan mereka, penolakan mereka, kekafiran mereka, keengganan mereka menerima kebenaran, walaupun di matanya sangat jelas itu hak, tapi dia menyatakan tidak bisa. Ta'assub. Ini ayatnya, ini dalilnya. Ah, itu ayat Wahabi. Loh, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ah, itu hadis-hadis Wahabi. Ajib. Apa alasan mereka menolak sebuah hadis yang sahih? Apakah bisa diterima penolakan mereka terhadap ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir dengan makna yang seperti itu, mereka tolak. Hanya dengan mengatakan itu bukan dari kami. Kami madhabnya bukan Hambali. Kami madhabnya Syafi'i. Ya ikhwan, masa Syafi'i memang Qur'annya beda. Madhab Hambali, Maliki, Hanafi. Apakah Qur'annya berbeda? Tidak. Quran mereka sama, Al-Quran 30 juz. Sekarang qala Allah Ta'ala, jangan ditentang dengan ta'assub madhab. Jangan ditentang dengan ta'assub kelompok atau ta'assub pribadi dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kemudian Syekh Rabi menutup dengan kalimat ta'assaba li'abai wa mukhalafatihim mahma kana fiha min syarr. Mereka ta'assub pada tokoh-tokoh mereka sendiri, yakni mutrafuha, dan ta'assub pada bapak-bapak dan nenek moyang mereka sendiri, walaupun padanya ada syarr. Wa mahma tawat 'ala ad-dhalali wal kufur, walaupun padanya terkandung kesesatan dan kekufuran. Qala ta'ala qul awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum. Qal, dikatakan oleh Allah, qul awalau ji'tukum. Katakan wahai Rasul pada mereka. Awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Apakah walaupun aku membawakan pada kalian dengan sesuatu yang lebih mendapat petunjuk dari apa yang kalian dapatin nenek moyang kalian. Qalu, mereka menjawab, inna bima ursiltum bihi kafirun. Pokoknya kami kafir terhadap apa yang kalian bawa. Inna bima ursiltum bihi, kami terhadap apa yang kalian diutus membawanya, kami kafir, kami ingkar, kami gak percaya. Fantaqamna minhum, maka kami balas mereka, kata Allah. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. انظر, lihatlah bagaimana akibat para mukadzibin. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mendapatkan dua pasal dari salah Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Yang berikutnya, mudah-mudahan Allah beri kesempatan yang akan datang, awaqibut ta'assub, akibat-akibat ta'assub. Dan ini ta'assub secara umum. Barakallahu fikum. Sekian banyak contoh-contohnya dari iblis, diikuti dengan berbagai macam kekafiran di kaum Nuh, kemudian diikuti dengan kekafiran para umat-umat terhadap para rasulnya, diikuti dengan Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin kepada tauhid was sunnah dan disatukan di atas hak sehingga mereka bisa menerimanya. Semoga Allah bersihkan kita dan mereka dari ta'assub sehingga mudah menerima dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin kepada tauhid was sunnah dan disatukan di atas hak sehingga mereka bisa menerimanya.